Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, dan masih pada pembahasan tentang sifat An-Nuzul, sifat turunnya Allah Azza wa Jal. Ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita semuanya imani, tetapkan berdasarkan dalil-dalilnya. Sifat nuzul, sifat turun adalah sifat yang mulia sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama dengan sifat yang ada pada diri makhluknya. Dan di dalam menetapkannya ada sebuah kaidah yang sering kita ulang-ulang, alhamdulillah, dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan atau dari hadith Nabi SAW yang sahih. Maka kita harus menetapkan, mengimaninya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan menghindari ta'til, menolak sifat tersebut, menghindari tamthil, menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, menghindari takyif, membagaimanakan kaifiyah dari sifat tersebut, menghindari tahrif, ta'wil fasid, merubah-rubah, memalingkan maknanya kepada makna yang lainnya. Ya, betul-betul kita harus tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya maklum, benar-benar kita ketahui dari bahasa Arab. Namun kaifiyahnya, kaifiyah dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak mengetahuinya. Itu adalah perkara gaib. Itu adalah perkara gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak mengkhabarkan kepada kita. Naam. Ini mazhab akidah Ahlus Sunnah, menetapkan maknanya sesuai dengan zahir yang nampak dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan orang-orang ahlu tafwid, mufawwidah, yang mereka menolak atau menyerahkan makna dan kaifiyah sekaligus kepada Allah. Berarti keyakinan batil, kesesatan yang nyata pada diri mereka, orang-orang ahlu tafwid, al-mufawwidah, adalah berarti ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW tidak diketahui maknanya. Karena mereka menganggap makna-maknanya kita tidak tahu. Tentang nas-nas, dalil-dalil tentang sifat tersebut, kita juga harus serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ini kebatilan yang ada pada diri mereka. Dalam bab ini, seperti yang dikatakan oleh para ulama, ahlu tafwid al-mufawwidah adalah syarru madhab ahlul bid'ah. Madhab ahlul bid'ah yang paling buruk, yang paling jelek. Kita sampai mana? Walihadal hadith turuk. Naam. Barakallahu fikum. Di sini, al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, setelah memaparkan tentang sifat An-Nuzul, salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Nuzul, dan beliau rahimahullahu ta'ala seperti biasanya melengkapi pembahasannya dengan dalil-dalil, atau apakah dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian setelahnya beliau sebutkan ucapan para salaf dalam kaitan pembahasan tersebut. Dan ini alhamdulillah telah kita ya, baca pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Al-Syeikh Al-Imam Al-Sabuni rahimahullah di sini akan menyebutkan, ya, jalan-jalan periwayatan hadis, ya, yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Panjang ini. Iya, berapa lembar? Lembaran itu? Matan semua nih, ya. Ini matan semua. Dan ini pembahasan, ya, ilmu hadis. Ini pembahasan ilmu hadis. Nah, 3 lembar matan semua, ya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebelumnya untuk mengingatkan, ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat nuzul ini, maka sebagaimana yang telah dinukilkan pada pertemuan yang lalu, saya ulang lagi di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya di sini dinukilkan oleh Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad halaman 158, beliau menyebutkan, menukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kata beliau, ya, singkatnya, "Naam. والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته." Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukilkan di sini dari kitab, dari kumpulan ucapan-ucapan beliau yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim dalam Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa, ya, yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah, mengumpulkan kalam, ya, aqwal, ucapan-ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sifat nuzul yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, afdhalus salat alaihi salatu wassalam, telah disepakati oleh Syekhan, yaitu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sebuah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menunjukkan kuatnya hadis tersebut. Ya, setelah derajat hadis yang mutawatir, naam, maka hadis yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Naam, dan bahkan kata beliau, para ulama hadis telah sepakat, ya, tentang kesahihan, ya, sahihnya hadis tersebut. Hadis turunnya Allah Azza wa Jal, ya, ke langit dunia, ya, ketika sepertiga malam terakhir. Naam, hadis ini telah disepakati oleh para ulama hadis. Naam. Dan juga beliau menukilkan dari, ya, kitab Mukhtasar As-Sawa'iq. Naam. Wa hadithu an-nuzul rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 29 nafsan. Naam. Dzakara ahadithahum kulluhum al-'allamah Ibnu al-Qayyim fi sawa'iq al-mursalah. Naam, hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa taala diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh 29 sahabat, ya, 29 sahabat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ya, telah meriwayatkan hadis tentang sifat an-nuzul ini, sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seluruh dari hadis-hadis ini telah disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Naam. Oleh karena itu, Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya As-Syari'ah mengatakan, rahimahullah, al-imanu bihada wajibun wala yasa'u al-muslimu al-aqilu an yaqul ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة. Ya, dan iman, beriman tentang ini, yaitu tentang sifat nuzul, sifat turun, ya, sifat turun Allah Azza wa Jalla ini, ya, adalah wajib beriman tentang sifat ini. Dan tentunya sifat-sifat yang lain yang telah ditetapkan dalam ayat atau hadis yang sahih. Ya, apalagi dalam hal ini hadis-hadis yang ya, meriwayatkan tentang sifat ini sampai pada derajat mutawatir. Sampai pada derajat apa? Mutawatir. Dan tidak ya, pantas bagi seorang muslim yang berakal. Ya, tidak boleh baginya untuk berkata kaifa yanzil, bagaimana turunnya. Karena ini adalah ya, tentang takyif. Ya, membagaimanakan kaifiyah dari sifat Allah. Tidak boleh bertanya tentangnya. Ya, karena pertanyaan seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para salaf as-saleh. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dan ini adalah perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak mengkabarkan kepada kita, maka kita tidak boleh menanyakan bagaimana dari sifat turunnya tersebut. Naam, tetapi kita serahkan ya ilmu tentang kaifiyah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, tetapi sifat tersebut adalah sifat hakikiyah, sifat yang sebenarnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat turun yang ada pada diri makhluknya. Wala yaruddu hadza illa al-mu'tazilah, dan tidak ada yang menolak sifat ini kecuali dari kalangan mu'tazilah. Nah, setelah kita sebutkan penukilan dari para ulama ini, maka kita akan membaca sekarang ya jalur-jalur periwayatan hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa taala, ya, yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu matannya, yaitu yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Ya, Allah tabaraka wa taala, Rabb kita Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, dan barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampun beristighfar kepadaku niscaya akan aku ampuni. Ya, waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis yang mutawatir ini akan disebutkan oleh beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam dengan apa? Periwayatan jalur-jalur hadis tersebut dengan sanadnya yang lengkap. Maka pelajaran ini ya seperti mempelajari ilmu hadis, ya, mempelajari ilmu hadis. Oleh karena itu perlu kita ketahui, penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu hadis. Iya. Dan para ulama menyebutkan, iya, bahwa ilmu Islam yang sangat luas ini, naam, akan dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik oleh para penuntut ilmu kalau mereka memperkuat dan memperkokoh dirinya dengan ilmu-ilmu, ya, yang disebut dengan ilmu-ilmu usul, pokok-pokok ilmu, dasar-dasar. Dan ada sebagian mereka mengatakan ulum al-alah, ilmu-ilmu alat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama, man hurrimal usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang tidak diberi ilmu usul, maka dia tidak bisa mencapai, ya, ilmu-ilmu Islam yang diharapkan. Naam. Oleh karena itu, apa itu ilmu usul? Ilmu pokok-pokok yang harus dipelajari dan diperkuat oleh seorang penuntut ilmu, ya, yang pertama tentunya yang paling utama, al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini disebutkan oleh para ulama banyak sekali cabang-cabangnya. Ada 10 atau lebih cabang dari bahasa Arab. Dan yang paling penting adalah nahwu dan sorof. Yang paling penting adalah nahwu dan sorof. Penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Iya. Dengan bahasa Arab, biiznillah, dengan izin Allah, seseorang memahami ayat Al-Quran, seseorang memahami hadis-hadis Nabi SAW, seseorang memahami kalam para ulama. Para ulama banyak yang bukan orang Arab. Para ulama banyak yang bukan orang Arab, ajam. Ya, ajam itu bukan Arab. Tetapi mereka faqih, ya, dalam ilmu agama. Di antara sebabnya mereka memperkuat ilmu usul, yaitu bahasa Arabnya. Maka kita dapati para ulama Islam, para ulama hadis yang bukan dari Arab banyak sekali, dan mereka sangat mahir dalam bahasa Arab. Ya. Al-Imam Al-Bukhari ajam, bukan Arab. Al-Imam Muslim ajam, bukan Arab. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, semuanya ajam, ya, bukan Arab. Tetapi mereka sangat, ya, faqih, sangat berilmu dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. What berarti bahasa Arabnya dan ilmu hadisnya. Ini ilmu yang pertama yang harus dikuatkan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu lughah al-arabiyah, terutama nahwu dan sharaf. Yang kedua adalah ilmu hadis. Ilmu hadis, ya, mempelajari mustalah al-hadis. Ya, karena dengan seorang mempelajari ilmu hadis dan memperkokoh, memperkuat ilmu hadis, ini sangat penting. Seperti penyaring, ya, dari ilmu-ilmu yang ada. Antum belajar ilmu tafsir, membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, disebutkan hadis-hadis periwayatan, ya, dari, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Maka untuk mengetahui sanad yang sahih dan sanad yang dhaif, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, diketahui dengan mempelajari ilmu hadis, ilmu mustalah al-hadis. Ini ilmu kedua yang penting dipelajari dan diperkuat oleh seorang penuntut ilmu, ilmu hadis. Yang ketiga, ilmu usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah. Usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Penting sekali seorang untuk mempelajari, ya, ilmu agama dengan didasari ilmu-ilmu ini. Inilah yang disebut dengan ulum al-alah. Ulum al-ulum al-alah, ilmu-ilmu alat. Ya, ibarat seorang ingin menapaki puncak-puncak ilmu, perlu tangga. Ya, tangga-tangganya adalah ilmu-ilmu alat ini. Ya, ilmu-ilmu alat ini. Dan sedangkan pokok, ya, poros dari ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, madaruhu, yaitu madar al-ilm, porosnya ilmu, puncaknya ilmu adalah ilmu tentang tafsir Al-Quran, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fikih. Dan dimaklumi bersama, ya, istilah fikih dari kalangan salaf mencakup dua perkara. Fikih, yaitu fikih al-akbar, aqidah, tauhid, manhaj. Ini adalah pokok ilmu. Ya. Dan juga ilmu fikih, hukum-hukum syar'i yang biasa ditulis para ulama, ya, dengan fikih, ya, tentang ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah dari kitab al-taharah, kitab as-salah, kitab az-zakah, kitab as-siyam, kitab al-hajj. Ini fikih ibadah. Fikih muamalah seperti kitab al-buyu, jual beli, kitab an-nikah, tentang nikah, kitab at-talaq, tentang talak, hukum-hukum talak, dan juga kitab-kitab yang lainnya dalam bab muamalah. Ini pokok-pokok ilmu, ya, puncak-puncak dari ilmu. Tetapi seseorang tidak akan mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan baik kecuali dengan alatnya yang kokoh, yang kuat, yaitu lughah al-arabiyah, bahasa Arab, terutama nahwu dan sharaf, ilmu hadis, mustalah hadis, dan juga ilmu usul al-fiqh dan qawaid al-fiqhiyah. Qawaid al-fiqhiyah. Karena ilmu tersebut sangat luas sekali, maka disarankan seorang penuntut ilmu untuk memfokuskan pada ilmu-ilmu yang terpenting. Oleh karena itu, ya, seorang penyair mengatakan, lan yanalal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah innamal ilmu amiqun bahruhu fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ya, tidak akan mungkin seorang pun bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Tidak mungkin seorang pun mengumpulkan seluruh dari ilmu agama ini, walaupun dia mempelajarinya selama 1000 tahun. Siapa yang umurnya sampai 1000 tahun? Iya. Ya. Ilmu tidak akan bisa dicapai, diraih seluruhnya, walaupun seseorang talabul ilmi dengan semangat, ya, dengan semangat terus-menerus mempelajari selama 1000 tahun, tidak akan mampu ia mengumpulkan, mendapatkan seluruh ilmu. Iya. Sesungguhnya ilmu itu sangat dalam, ya, lautannya. Maka ambillah dari setiap disiplin ilmu yang terbaik. Nah, maka seorang penuntut ilmu harus mempunyai manhaj dalam menuntut ilmu. Dan diterangkan oleh para ulama, ya, manhajiyah fi talabil ilm, ya, tata cara menuntut ilmu yang tepat, tentunya tentunya yang pertama adalah mempelajari dasar-dasar ilmu tadi. Ya, memperkuat dulu dasar-dasar ilmu, bahasa Arab, ya, nahwu, shorof, ilmu hadis, qawaid al-fiqhiyah, usul fikih, ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain dipelajari, terutama ilmu-ilmu yang sangat penting, akidah, tauhid, harus diperkokoh, harus diperkuat. Seorang muslim harus kuat dalam ilmu akidah dan ilmu, ya, manhaj ilmu tauhidnya harus kokoh, kuat dalam pelajaran tersebut. Iya. Maka hendaknya seseorang mempelajari dengan, ya, bertahap, yang diistilahkan dengan tadaruj, ya, dengan bertahap. Ilmu yang dasar, kemudian yang di atasnya, kemudian yang di atasnya. Dengan penuh kesabaran, karena ilmu tersebut, mempelajari ilmu adalah ibadah. Mempelajari ilmu adalah ibadah. Naam, barakallahu fikum. Qala al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala, wa li hadzal hadithi turqun ila Abi Hurairah. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan, ya, jalur-jalur periwayatan hadis sampai kepada Abu Hurairah. Dan jadi poros dari hadis-hadis yang akan disebutkan ini, ya, bermuara pada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana diterangkan para ulama hadis, ya, hadis sahih tersebut harus terpenuhi padanya 5 syarat. Dan ini dipelajari dalam ilmu mustalah al-hadis. Yang pertama, sanadnya seluruhnya bersambung. Ya, dari seorang muhaddis, rawi, betul-betul mendengar hadis tersebut dari gurunya secara langsung. Ya, dan gurunya mendengar dari gurunya lagi secara langsung. Terus-terus menyambung sampai kepada sahabi, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan ittisal as-sanad, bersambung sanadnya. Syarat yang kedua, para rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut seluruhnya adil, thiqah. Ya, seorang yang adil, thiqah. Yang ketiga, naam, seluruh para rawinya harus memiliki hafalan, dhabt. Dan hafalan ini ada dua, hafalan dengan dada dan hafalan dengan kitabah, dengan tulisan. Naam, harus terpenuhi semuanya, dhabtnya sempurna. Ya, dhabtnya bagus semuanya. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh ada syadz, yaitu keganjilan, ya, penyelisihan seorang rawi kepada rawi lain yang lebih thiqah, yang lebih kuat darinya, atau lebih banyak kalau selevel dengannya. Dan yang kelima, yaitu tidak adanya illah, yaitu kecacatan hadis, sebab yang tersembunyi yang mencederai suatu hadis, padahal yang nampak hadis tersebut selamat dari kecacatan tersebut. Ini, ya, adalah ilmu hadis yang paling, ya, rumit, ya, yang tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang kokoh dalam keilmuan hadisnya dari para ulama kibar. Maka kita mengambil dari para ucapan para ulama hadis, para ulama, ya, huffaz al-hadis, yang menunjukkan, menerangkan hadis ini ada illahnya, ada cacatnya, seperti Imam Ahmad, ya, rahimahullah, seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi atau Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, naam, dan yang lainnya dari para ulama, ya, hadis, dan juga sekaligus para ulama ilal al-hadis. Naam, kalau terpenuhi 5 syarat tersebut, maka para ulama hadis akan menghukumi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Naam. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah rawahu al-Auza'i عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رحمه الله رضي الله تعالى عنه Ini sanad yang pertama. Sanad silsilatul ruwat al-musilah ila matnil hadis. Sanad adalah ya urutan, ya mata rantai, ya rawi yang meriwayatkan hadis sampai kepada matannya, sampai kepada matannya, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis ini jalur yang pertama, sanad yang pertama diriwayatkan oleh Al-Auza'i rahimahullah, meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, meriwayatkan dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman, ya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah seorang ulama sahabat, hafiz as-sahabah, ya, dan disebutkan oleh para ulama hadis beliau rahimahullah, beliau radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Disebutkan oleh para ulama ada 7. Ya, para ulama hadis menyebutkan ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Ya, hadis. Lebih dari 1000 periwayatan hadis yang disebut dengan al-muktsiruna fil hadis. Ya, para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dengan urutannya ketujuh sahabat tersebut adalah yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan ya lebih dari 5000 hadis. Ya, 5374 hadis beliau riwayatkan. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama. Urutan pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Urutan yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Urutan yang ketiga adalah Aisyah. Naam, atau urutan yang ketiga adalah Anas ibnu Malik ya radhiyallahu ta'ala anhu. Urutan yang keempat adalah Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Urutan yang kelima Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Urutan yang keenam Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Urutan yang ketujuh Abu Sa'id Sa'ad ibnu Sinan ibnu Malik, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri. Naam, ini urutannya. Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Umar, kemudian Anas ibnu Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian Jabir ibnu Abdullah, kemudian yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum jami'an. Abu Hurairah ya diperselisihkan nama beliau siapa. Ya, sebagian ulama menguatkan nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sangat semangat sekali, gigih dalam menuntut ilmu agama. Ya, gigih dalam menuntut ilmu agama. Dalam beberapa tahun ya beliau fokus ya dalam mempelajari ilmu agama. Senantiasa menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering di masjid menuntut ilmu, mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang sangat banyak kepada beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sampai dikumpulkan oleh para ulama tadi ya hadisnya, ya periwayatan hadisnya 5374 hadis. Beliau wafat pada, ada yang mengatakan 57 atau 58 atau 59 ya tahun Hijriah. 6. Jadi diperselisihkan. Ada yang bilang, ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 57, ada yang mengatakan juga 58, ada yang mengatakan 59 Hijriah. Wafat beliau radhiyallahu ta'ala anhu tatkala berumur 78 tahun. Tatkala berumur 78 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawahu Yazid ibnu Harun wa ghairuhu min al-a'immah an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sanad yang kedua. Ini sanad yang kedua yang diriwayatkan dari, dan hadis ini diriwayatkan juga hadis tentang sifat nuzul ini, sifat turunnya Allah tabaraka wa taala ini juga diriwayatkan dari jalur sanad yang kedua, yaitu diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun dan yang lainnya dari para ulama, dari Muhammad ibn Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Wa Malik 'an Az-Zuhri 'an Al-A'raj an Abi Hurairah. Jalur yang ketiga, sanad yang ketiga kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu jalur periwayatan dari Malik, dari Zuhri, Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab, yang dikenal dengan ibnu Shihab juga. Az-Zuhri dikenal juga sebagai ibnu Shihab, yang dikatakan oleh Ali ibnu Abdullah Al-Madini, guru dari Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullah, naam, bahwasanya Imam Az-Zuhri ini adalah madar al-hadis li ahli Madinah, poros ya periwayatan hadis untuk penduduk negeri Madinah, ulama kibar pada zamannya ya, guru dari Imam Malik, guru ya salah satu guru dari Imam Malik rahimahullah, yaitu beliau Imam Az-Zuhri. Artinya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk negeri Madinah akan melewati beliau, akan melewati ya sanadnya kepada beliau Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Muttafaqun ala jalalatihi wa sabtihi wa hifzihi. Para ulama sepakat tentang kemuliaan beliau, kekokohan beliau dalam hadis ya, dalam kuatnya ya menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anil A'raj an Abi Hurairah, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz dari Abu Hurairah. Kemudian jalur yang ketiga, wa Malik an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Kemudian jalur yang berikutnya, wa Ubaidullah ibn Umar ibn Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah. Kemudian jalur yang berikutnya, wa Abdul A'la ibn Abi al-Musawir atau al-Masawir wa Bashir ibn Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah. Naam. Ini menunjukkan periwayatan-periwayatan hadis yang sangat banyak dari jalur Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal tadi disebutkan ada 29 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini baru disebutkan oleh muallif Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dari jalur satu orang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata yang meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah banyak sekali jalur-jalur periwayatan hadisnya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki murid yang sangat banyak. Disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya para penuntut ilmu, para ulama hadis yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah sampai ya pada bilangan 800 atau lebih dari para ulama hadis yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah, mengambil hadis dari Abu Hurairah sampai 800 atau lebih dari kalangan penuntut ilmu, dari kalangan ulama hadis radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiya wa radhiyallahu an jami'i sahabah. Naam. Dan ini ada sebuah kaidah dalam periwayatan Abu Hazim dari Abu Hurairah. Ini sekaligus ralat ya, sepertinya pada pertemuan yang lalu saya sebutkan Abu Salamah. Yang benar adalah Abu Hazim. Ketika Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Abu Hazim di sini adalah Salman Al-Ashja'i. Iya. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka beliau adalah Salman Al-Ashja'i. Ya, Al-Ashja'i bil'ain. Adapun Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'd, ya, maka beliau Abu Hazim di sini yang meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'd adalah Salamah ibn Dinar. Adalah Salamah ibn Dinar. Wallahu ta'ala alam. Wa rawahu Nafi' Ibnu Jubair Ibnu Mut'im an abih. Iya. Bapak beliau adalah Jubair Ibnu Mut'im, sahabi. Iya, sahabi al-jalil, sahabat yang mulia. Ini sekarang setelah beliau yaitu al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan 6 sanad, ya. Antum bisa hitung itu, 6 sanad yang meriwayatkan hadis tersebut dari jalur sahabat Abu Hurairah, kemudian beliau berpindah kepada jalur yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabi yang lain, yaitu Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu taala anhu, ya. Wa rawahu Nafi', dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Nafi'. Nafi' maula ibni Umar. Nafi' maula ibni Umar. Iya. Naam. Oh, tapi di sini bukan Nafi' maula ibni Umar, afwan. Ya, wa rawahu Nafi' ibnu Jubair. Ini Nafi' di sini bukan Nafi' maula ibni Umar, tetapi Nafi' ibnu Jubair, ya. Nafi' putra dari Jubair ibnu Mut'im. Adapun Jubair ibnu Mut'im, ia adalah seorang sahabi yang mulia, ya. Yang beliau mengatakan diriwayatkan hadisnya dalam sahih, ya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, wa kada qalbi an yatir. Iya, ketika itu beliau belum masuk Islam, tetapi tersentuh hatinya, ya, pertama kali dengan Islam, ya, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Nas'alullah an yaj'alana min ahli al-Qur'an. Naam. Tersentuh hati beliau, padahal beliau belum Islam ketika itu. Sampai beliau mengatakan hampir-hampir kalbuku, hatiku, ya, terbang. Ya, artinya beliau betul-betul, ya, sangat, ya, tersentuh hatinya, ya, dengan bacaan surat At-Tur yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk Islam dan bagus Islamnya, seorang sahabat yang mulia, Jubair ibnu Mut'im. Dan beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, juga salah satu dari sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa Musa ibnu Uqbah an Ishaq ibni Yahya an Ubadah ibni Samit. Ya, kemudian sahabat yang ketiga yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah ibnu Samit. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Musa ibnu Uqbah dari Ishaq ibnu Yahya dari Ubadah ibnu Samit. Wa Abdurrahman ibnu Ka'b ibnu Malik an Jabir ibnu Abdullah. Ini berarti sahabat yang keberapa? Yang keempat, yaitu Jabir ibnu Abdullah. Jalur periwayatannya dari Abdurrahman ibnu Ka'b ibnu Malik dari Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari. Naam, kemudian wa Ubaidullah ibnu Abi Rafi' an Ali ibni Abi Talib. Sahabat yang keberapa? Sahabat yang keberapa? Yang kelima, yang meriwayatkan hadis ini, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa Syariq an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud. Ya, sahabat yang keenam yang meriwayatkan hadis ini, hadis tentang sifat turun, ya, Allah azza wa jal. Wa Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurzi an Fadalah ibn Ubaid an Abi Darda. Sahabat yang keberapa? Yang ketujuh. Iya. Wa Abu Zubair an Jabir. Sahabat yang keberapa? Yang kedelapan, yaitu Jabir. Iya. Wa an Tariq an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Sahabat yang keberapa? Ya. Kesembilan. Naam. Wa an Ummil Mu'minin Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. 9, 10, 11. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Qala kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. نعم. طيب. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ أبي سلمة wal aghar an Abi Hurairah. Naam. Baik, seluruh ya para sahabat tadi yang beliau sebutkan ada berapa tadi? 11, ya. Meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah taala menyatakan, Allah berfirman, barang siapa yang ingin, ya, siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Dan berkata beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah, fabidzalika kanu yufaddiluna salata akhiril lail ala awwalihi. Oleh karena alasan yang demikian, ya, sangat mulianya waktu tersebut, mereka lebih mengutamakan, para sahabat, para salaf as-salih lebih mengutamakan salat di akhir malam daripada di awal malam, ya, salat tahajud, salat witir, ya, qiyamul lail. Naam, dan jalan-jalan periwayatan hadis ini seluruhnya telah dikeluarkan dengan sanad-sanadnya dalam kitab kami yang besar yang dikenal dengan kitab Al-Intisar. Beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mempunyai kitab yang lebih besar, ya, dari ini, yaitu kitab Al-Intisar. Ya, kitab Al-Intisar. Dan ini lafaz yang disebutkan ini adalah lafaz hadis dari Abu Salamah wal Aghar, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Ini masih sangat panjang, ya, penyebutan periwayatan-periwayatan hadisnya, ya, dan ini banyak sekali faedah-faedah hadisiyah, faedah-faedah yang berkaitan tentang hadis dan ilmu rijal yang bisa dipetik darinya. Dan ini adalah kebiasaan para ulama mutaqaddimin, ya, yang mereka menulis kitab-kitab mereka lengkap dengan menyebutkan sanad-sanad periwayatan hadisnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.